بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, إخواني في الدين وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, Baitun min Buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya kita bisa melakukan sekian banyak amalan-amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan di antara amalan ibadah itu adalah thalabul ilmi, mempelajari ilmu agama Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ilmi din, dan termasuk di antara ilmu agama itu adalah mempelajari al-lughatul arabiyyah, mempelajari bahasa Arab, di mana telah kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dalam bentuk al-lughatul arabiyyah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berasal dari bangsa Arab. Walisanuhu, dan lisannya, kalamuhu, dan ucapannya juga bil lughatil arabiyyah, juga dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga untuk membantu kita mempelajari, memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya bagi kita kaum muslimin wal muslimah untuk bersemangat mempelajari ilmu lughatil arabiyyah, fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab termasuk daripada bagian agama kalian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Matan al-Jurumiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Jurum rahimahullah. Kita masih membahas tentang bab ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Kita telah sampai pembahasan pada alamat nasab, walin nasbi khamsu alamatin, dan untuk nasab itu ada 5 tanda. Benar ya, kita sampai situ ya. Sampai tanda yang keberapa? Hadfun nun. Sebelumnya ada PR enggak? PR-nya tasrif. Nah, kita sampai kepada hadfun nun. Berarti ini adalah tanda yang terakhir, tanda yang kelima dari tanda-tanda nasab. Walin nasbi khamsu alamatin, untuk nasab memiliki 5 tanda. Al-fathatu, wal-alifu, wal-kasratu, wal-ya'u, wa hadfun nun. Yang pertama adalah al-fathah, dan ini merupakan tanda asli dari nasab. Tanda asli dari nasab itu adalah fathah. Kemudian tanda cabangnya wal alifu, alif, dan kasrah, dan ya dan membuang nun. Untuk fathah sebagai tanda nasab ada pada berapa tempat? Abu Nafisa? Sudah siap? Antum? Bapak-bapak? Untuk fathah sebagai tanda nasab ada pada berapa tempat? Tidak hafal? Coba dibaca. Ada pada 3 tempat. Naam. Naam, isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian naam, fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab dan di akhirnya tidak mendapatkan tambahan apapun. Itu untuk fathah ada pada 3 tempat. Untuk alif sebagai tanda nasab tempatnya ada pada berapa tempat? Antum ada? Satu tempat, tempatnya di mana? Di Al-Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah itu apa? Terus? Nah, barakallahu fikum. Alif sebagai tanda nasab tempatnya pada Al-Asma'ul Khamsah. Yang disebutkan tadi abuka, akhuka itu yang rofa. Kalau nasabnya pakai A, alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Nah itu pakainya alif sebagaimana kita jelaskan. Wal kasroh sebagai tanda nasab tempatnya ada pada berapa tempat? Satu tempat, tempatnya di mana? Jamak mu'anas salim. Naam, tempatnya pada jamak mu'anas salim. Contohnya muslimatin, kasroh ha. Muslimatin, kasroh. Contohnya adalah muslimatin. Kemudian ya sebagai tanda nasab ada pada berapa tempat, Hudi? Nah, Asma'ul Khamsah, naam. Asma'ul Khamsah tadi alif tempatnya. Ada pada 2 tempat saja, ya. Apa? Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Kalau Al-Asma'ul Khamsah tadi tempatnya A, alif. Naam. Contohnya yang isim tasniyah. Muslimaini. Kalau jamaknya Pakai ya. Muslimina. Naam. Contohnya muslimaini dan muslimina. Ya, sekarang masuk pada alamat atau tanda yang kelima dari tanda-tanda nasab. Wa amma hatfun nun, dan adapun membuang nun, fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsatil lati raf'uha bisabatin nun. Dan adapun nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab, itu ada pada al-af'alil khamsah, pada isim-isim atau fi'il-fi'il yang lima. Apaan? Fi'il-fi'il yang lima. Nah, adapun membuang nun menjadi tanda nasab itu ada pada al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah sebagaimana kita ketahui, nah, ketika dia rofa' dia memakai nun. Nah, sekarang ketika dia nasab nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang ketika dia nasab. Contoh al-af'alul khamsah misalnya seperti Abu Baidillah. Contoh al-af'alul khamsah. Nah, yang pakai nun. Nah. Yaf'aluna, taf'aluna. Yaf'alina, taf'alina. Taf'ulina. pakai alif. Sebelahnya contoh al-afalu khamsah, siapa sebelahnya namanya, lupa nah. Ya, tauhid, masya Allah, barakallahu fikum, tauhid. Nah, tauhid al-afalu khamsah masih ingat tadi, sebagiannya disebutkan sama Allah Abu Baitillah. Al-aflul khamsah adalah fi'il-fi'il yang jumlahnya ada 5. Nah. Coba dibantu sebelahnya. Sebelahnya siapa? Abu? Nah, Abu Bilal ya? Ya? Akhuna. Contoh al-aflul khamsah. Fi'il. Nah, tayyib, kembali kepada imamnya sekarang. Imam Matan Jurumiyah, Pak Son Haji. Pengarangnya ya. Penulisnya. Kembali kepada penulisnya. Fadal, Pak Son Haji. Ya fa'alani. Taf'alani. Ya fa'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Naam, itu al-asma'ul. Al-afalul khamsah kita lihat ini kalau masih pakai nun ya. Yang tanda rofaknya pakai nun, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika al-afalul khamsah itu mendapatkan tanda nasab, dia dijadikan nasab, maka nunnya dibuang sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Wa amma hadzun nun fa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nun. Sebagai tanda nasab, dia ada pada al-afalul khamsah. Membuang nun sebagai tanda nasab ada pada al-afalul khamsah yang rofaknya dengan tetapnya nun. Itu masih dalam keadaan rofak. Nah, sekarang kalau kemudian dinasabkan, maka kita harus membuang nunnya. Kita membuang nun. Ya. Jadi kalau kita nasabkan maka nonnya dibuang, berarti menjadi ya. Kalau nasab berarti sebagai tanda nasab kan ya ala. Ya ala. Nah. Ala. Lan ya. Alu. Ketika nasab, maka al-afalul khamsah itu nonnya dibuang. Kelihatan enggak itu? Kelihatan enggak tulisannya? Masih lihat ya, insyaallah masih lihat semua ya. Biasanya kan pakai yang merah, habis yang merah. Naam, di situ pakai lan yaf'ala panjang, tapi nunnya dibuang. Lan taf'ala. Kemudian lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali, nunnya dibuang. Nonya dibuang. Itu adalah al-af'alul khamsah. Ketika dia nasab atau ketika dia pakai tanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Dengan membuang nun. Itu yang tanda nasabnya yang ini, yang contoh yang kedua. Jumlah fiilnya ada 5. Nah. Jumlah fiilnya ada 5. Itu yang dikatakan al-af'alul khamsah. Yang contoh yang pertama, yang dalam keadaan rofa, yang tetapnya nun, ketika rofanya itu nunnya tetap, dan ketika nasab nunnya dibuang, hadfun nun, dengan membuang nun. Ini adalah i'rab yang kedua. Ini adalah i'rab yang kedua, yakni i'rab nasab. Selesai pembahasan i'rab nasab pada waktu ini. Dan kita akan masuk pada tanda i'rab yang ketiga. Jadi ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengenal tanda-tanda i'rab ini, memang kita baru sebatas mengenal. Kita berusaha mengenal tanda-tanda tersebut, nanti prakteknya itu ketika kita sudah masuk pada pembahasan isim-isim yang dibaca rofa. Maka kita larinya kepada tanda rofa. Kemudian kita nanti akan masuk pada pembahasan isim-isim yang dibaca nasab atau fiil yang dibaca nasab. Kita larinya kepada tanda nasab. Jadi ini nanti terus bersambung ini pembahasan, sehingga nanti ketika kita membahas misalnya isim yang dibaca rofa, nanti tanda-tanda rofa itu akan keluar semua yang terkait dengan masalah isim. Nah, ini kita baru mengenal tanda, tanda-tandanya demikian-demikian, maka ini benar-benar harus kita pahami. Kemudian tempatnya ini di mana saja, itu juga harus kita pahami. Sehingga ketika misalnya kita nanti masuk bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang dibaca rofa. Nah, di situ nanti bayangan kita ya kepada tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa ada berapa, Bu Mat? Ada empat. Tanda-tanda rofa ada empat. Tanda asli rofa apa, Pak Senarti? Domah, barakallahu fikum. Tanda cabangnya apa sebelahnya? Tanda cabang rofa, wawu, alif, nun, barakallahu fikum. Di situ nanti kita akan temukan di situ. Misal kita mempelajari isim-isim yang dibaca rofa. Ini untuk anu ya, supaya nanti semuanya ada kaitannya di sini. Ketika kita dikenalkan terlebih dahulu tanda-tanda ini, nanti masuknya pembahasan isim-isim yang dibaca rofa. Ya, untuk memperjelas. Misal kita contohkan. Kita misalnya nanti ya, ini nanti cuma kita kasih gambaran saja, gambarannya, supaya kita benar-benar dalam pembahasan yang awal-awal tentang i'rab ini kita benar-benar fokus. Nanti kesininya mudah. Nah, misal kita nanti membahas isim-isim yang dibaca rofa. Di antara isim yang dibaca rofa itu adalah fa'il, pelaku. Fa'il sudah kita bahas dalam tasrif ya. Fa'ilun, isim fa'il yang melakukan perbuatan. Di situ ada beberapa fa'il. Koma zaitun, yakumu zaitani, koma zaituna, koma akhuka. Fa'il itu jatuh setelah fi'il. Berarti zaitun, zaitani, zaituna, akhuka, semuanya ada fa'il, pelaku. Nah, di situ nanti kita akan kembali ke pembahasan i'rab rofa tadi. Nah, zaitun dibaca rofa. Tanda rofanya apa di situ? Tanda rofanya domah, barakallahu fikum. Kenapa tanda rofanya domah? Masih dilanjutkan jawabannya? Nah, kita ingat domah itu tempatnya di mana saja ya, seperti itu. Nah, domah nanti tempatnya di mana saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari. Tapi ini di baru bahas isim ya, baru bahas isim. Nah, ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Kalau dikatakan isim mufrad, maka ini adalah isim mufrad karena satu zaid, satu telah berdiri. Ya, kembali ke sana, domah berarti. Kemudian yakumu zaidani, sedang berdiri dua zaid, ya kan? Zaidani berarti dibaca apa, Pak Bu? Tak dibaca rofa, tanda rofanya pakai apa dia? Tanda rofanya pakai alif. Kembali ke tanda rofa alif. Alif sebagai tanda rofa, tempatnya pada isim tasniyah. Zaidani itu berarti dua zaid. Nah, tempatnya pada isim tasniyah. Kemudian koma zaiduna, telah berdiri beberapa zaid. Dibaca apa? Dibaca rofa, tanda rofanya? Tanda rofaknya wawu. Kenapa tanda rofaknya wawu? Jamak mudhakar salim. Wawu sebagai tanda rofak tempatnya pada jamak mudhakar salim dan juga nanti pada al-asmaul khomsa. Ya, yang terakhir Abu Umar. Akhuka dibaca tandanya rofak. Nanam dibaca rofak. Tanda rofaknya? Tanda rofaknya bukan nama isimnya. Tanda rofaknya wawu. Tanda rofaknya wawu karena dia al asmaul khomsah. Seperti itu nanti kembali di situ. Ya. Ketika kita sampai nanti pembahasan bab isim-isim yang dibaca rofak, isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca jar, kembalinya nanti ke irob ini tadi. Makanya untuk irob ini mesti kita kalau bisa ya untuk irobnya ini sudah dikeluar kepala gitu ya. Jadi sudah tahu, oh ini begini-begini ya. Nah, kalau seperti itu ya kita harus sering murojaah. Harus sering murojaah ya. Sering murojaah. Sehingga kita benar-benar mengenal tanda-tanda, ya. Mengenal tanda-tanda ini adalah i'rab rofa, ini adalah i'rab nasab, ini adalah i'rab khafad, ini adalah i'rab jazm. Sekarang ini sebagai pembekalan, artinya untuk memberikan semangat kepada antum dalam bab i'rab ini, maka difokuskan. Ya, artinya benar-benar kita nanti berusaha mengulang-ulangi supaya antum benar-benar paham dalam bab ini. Sehingga nanti ke depannya ketika kita membahas isim-isim yang dibaca rofa, nasab, khafad, kita sudah tahu patokannya. Kalau rofa berarti kembalinya ke tanda-tanda rofa, nasab ke tanda-tanda nasab, khafad ke tanda-tanda khafad, begitu pula jazm. Naam. Wa ammal jazmu. Sekarang kita membahas khafad naam afan. Walil khafdi thalathu alamatin. Dan untuk khafad ada tiga tanda. Rofa ada empat tanda, nasab ada lima tanda, khafad ada tiga tanda. Tanda asli khafad adalah kasroh. Nah, yang pertama adalah al-kasroh, itu tanda aslinya. Jadi kalau kita katakan rofa itu aslinya ya dhommah, nasab aslinya fathah, khafad aslinya kasroh. Atau jer ya, jer itu aslinya kasroh. Tanda cabangnya ada dua, wal ya'u wal fathatu. Ya dan fathah. Tanda cabangnya adalah ya dan fathah. Ini termasuk yakni kejelian atau kecerdasan al-imam Ibnu Jurum rahimahullah ketika membagi tanda-tanda. Coba bayangkan misalnya tanda rofa. Setelah tanda rofa, tanda cabangnya itu yang pertama wawu. Karena yang nama tanda ketika membagi tanda rofa, pertama domah tanda asli, setelahnya wawu. Karena yang namanya domah ketika dia nanti disambungkan dengan yang lainnya itu penggantinya itu wawu, huruf wawu. Kalau fathah penggantinya adalah huruf alif. Sehingga setelah tanda fathah kemudian alif. Begitu pula kasroh nanti itu di situ adalah ya. Kemudian fathah. Kita kenali tanda-tanda tersebut tempatnya di mana saja. Fa amal kasratu, yang pertama adalah kasroh. Maka adapun kasroh, fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Maka dia menjadi tanda bagi khafd itu ada pada tiga tempat. Tempatnya ada tiga di situ. Yang pertama fil ismil mufrodi, pada isim mufrod. Al-Munsorifi, isim mufrad yang bertanwin. Nah, ada isim mufrad yang tidak bertanwin, ada isim mufrad yang bertanwin. Kasroh sebagai tanda khofat itu tempatnya pada isim mufrad yang bertanwin. Yang kedua, pada jamak taksir yang bertanwin. Yang ketiga, pada jamak mu'anas salim. Isim mufrad kita telah ketahui adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, satu. Jamak taksir, isim yang menunjukkan bilangan banyak dan berubah dari bentuk mufradnya atau jamak yang tidak beraturan. Sedangkan jamak mu'anas salim, isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak dan diakhiri atau mendapatkan tambahan alif dan ta. Jamak mu'anas salim. Ini tempat-tempat yang ditempati oleh kasroh. Kasroh sebagai tanda khofat tempatnya ada pada tiga tempat. Kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Jadi ada isim mufrad yang bertanwin, ada juga isim mufrad yang tidak bertanwin. Untuk kasroh itu tempatnya pada isim mufrad yang bertanwin. Nah, contohnya tadi adalah zaitun, nah, itu bertanwin, maka dia kalau kasroh pakainya zaitin, zaitin. Kemudian rojulin, zaitin, zaitin, rojulin, itu semuanya bertanwin. Contoh isim mufrad, zaitin satu zait, zaitin, rumah satu, rojulin satu orang laki-laki. Kemudian tempat yang kedua adalah jam'u taksir al-munsorif. Jamak taksir yang bertanwin. Seperti Di sini baitin musim mufradnya, jamak kasirnya. Kemudian rasulin menjadi jamak taksir yang bertanwin. Baitin menjadi buyutin. Kemudian rojulin menjadi rijalin. Rijalin itu beberapa laki-laki. Kalau buyutin berarti beberapa rumah. Beberapa rumah. Kemudian tempat yang ketiga adalah jamak mu'anas salim. Contohnya muslimatin. Halo contohnya muslimatin atau mu'minatin. Muslimatin, mu'minatin. Beberapa wanita muslimah dan beberapa wanita yang beriman, yang mu'minah atau yang beriman. Beberapa wanita muslim atau beberapa wanita mu'min, muslimah dan mu'minah. Kalau kita mengatakan beberapa wanita muslimah berarti muslimat, muslimatin. Beberapa wanita yang beriman mu'minatin, mu'minat. Muslimin awal muslimat, mu'minin awal mu'minat. Isim mufrad yang tidak bertanwin. Isim mufrad yang tidak bertanwin. Sebentar, sudah selesai dulu? Selesai ditulis? Belum, masih ada itu. Ditulis dulu. Ya, kita nanti jawab. Ini memang pembahasan yang ketiga ini pada i'rab khafad. Dia dikasih isim yang bertanwin. Sementara pada rofa dan nasab hanya al ismul mufrad, hanya isim mufrad saja. Berarti di situ ya termasuk di situ isim mufrad yang bertanwin ataupun yang tidak bertanwin. Begitu pula pada pembahasan nasab. Ketika kita membahas tanda nasab yang pertama adalah fathah, itu tempatnya ada pada isim mufrad yang bertanwin ataupun yang tidak bertanwin. Sekarang pada i'rab khafad itu dikasih catatan tersendiri oleh muallif rahimahullah al-imam Ibnu Jurum, itu dengan al-ismul mufrad al-munsharifu yang bertanwin. Ya, mufrad yang bertanwin. Contoh isim mufrad yang tidak bertanwin misalnya seperti nama Utsmanu. Ini contoh yang tidak bertanwin. Utsman. Enggak boleh pakai tanwin. Utsmanun enggak boleh. Isim mufrad yang tidak bertanwin nanti ketika dia di i'rab khafad itu enggak pakai kasrah. Begitu. Dia enggak mau pakai kasrah. Misalnya kalau ini kita pakai huruf jar misalnya. Ila. Huruf jar fungsinya untuk apa? Mengkasrohkan isim atau mengejarkan isim. Kalau kita pakai isim yang bertanwin, tetap zaidun. Karena memang ini tempatnya kasroh. Tapi kalau kita pakai ini, dia enggak mau. Usmani enggak mau dia. Karena enggak bertanwin. Enggak boleh. Enggak boleh kita ila Usmani enggak boleh. Usmani enggak boleh. Nanti ada tempatnya tersendiri. Ya. Ada tempatnya tersendiri. Jadi yang boleh di sini yang bertanwin. Ini enggak boleh di sini. Salah. Ini yang salah. Ini yang contoh ya. Benar. Kalau kasroh dia pakai kalau dikhofatkan dia pakai kasroh karena dia isim yang bertan, isim mufrad yang bertanwin. Kalau tidak bertanwin pakai kasroh enggak boleh. Enggak boleh, nanti dibahas di tanda khofat yang ketiga. Ada tanda khofat yang ketiga nanti dibahas di situ ya. Jadi ini diantara contoh isim yang tidak bertanwin. Tadi ada pertanyaan, contoh isim yang tidak bertanwin gimana? Usmanu. Pakai domah saja tapi enggak pakai tanwin. Salmanu. Nah, itu juga isim yang tidak bertanwin. Marwanu, Aisyatu, Khadijatu. Itu juga enggak bertanwin. Enggak boleh Khadijatun, Aisyatun enggak boleh. Karena dia isim yang tidak bertanwin. Fatimatu, itu isim yang tidak bertanwin. Jadi banyak, nanti akan dibahas isim yang tidak bertanwin pada babnya. Dan isim yang tidak bertanwin ketika kemasukan huruf jar, dia tidak boleh dikasroh. Yang dikasroh adalah isim yang tidak bertanwin. Kasroh sebagai tanda khofat masuknya pada isim mufrad yang bertanwin. Tempat yang kedua adalah jamak taksir. Nah, jamak taksir contohnya adalah buyutin dan rijalin. Buyutin dan rijalin. Itu jamak taksir. Ada di sana juga jamak taksir yang tidak bertanwin. Nah, contohnya jamak taksir yang tidak bertanwin. Contohnya masjid ya menjadi masjid. Masjid itu artinya beberapa masjid, jadi masjid-masjid itu jamak taksir, tapi tidak bertanwin. Kalau dia dikasroh atau kemasukan huruf jar, nggak boleh masjid, nggak boleh. Misalnya nanti ini contohnya ya, contoh yang lain ya. Jadi pembahasannya tadi supaya kita tahu ada jamak taksir yang bertanwin. Ada jamak taksir yang tidak bertanwin. Kalau yang tidak bertanwin, enggak bisa dikasroh. Enggak bisa dikasroh. Kemudian tempat yang ketiga adalah jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim tempat yang ketiga yang ditempati oleh kasroh, yang ditempati oleh kasroh. hingga dibaca muslimatin, mukminatin. Kasroh juga ada pada tanda nasab, ya. Tanda nasab ada lima, ya. Fathah, alif, kemudian kasroh, kemudian ya, kemudian membuang nun. Kasroh sebagai tanda nasab tempatnya di mana, Adi? Ya, di jamak mu'anas salim juga. Kasroh sebagai tanda nasab di jamak mu'anas salim juga. Begitu pula kasroh sebagai tanda khofat juga ada pada jamak mu'anas salim. Sehingga jamak mu'anas salim tidak ada yang bunyinya mu'minatan, tidak ada. Kalau nasab pakainya kasroh, kalau khofat pakainya juga kasroh. Jadi enggak ada jamak mu'anas salim yang bunyinya mu'minatan, muslimatan, enggak ada. Adanya muslimatun dan muslimatin. Kalau nasab, kalau khofat juga muslimatin. Enggak ada muslimatan, enggak ada. Itu jamak mu'anas salim. Tadi di tanda nasab kan juga ada kasroh. Tempatnya juga di jamak mu'anas salim. Di tanda khofat ada kasroh juga. Tempatnya di jamak mu'anas salim diantaranya. Yang kedua, isim mufrad yang bertanwin. Ya, dan jamak tasir yang bertanwin. Hingga bagi jamak mu'anas salim itu, ya rofaknya, rofak nasab khofatnya, ya. Rofaknya pakai domah, nasab dan khofatnya pakai kasroh. Itu demikian. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut. Ini harus dipahami, ya. Fokus, ya. Untuk tanda i'rab ini kita harus fokus, karena di sini nanti kita akan selanjutnya yang akan dibahas itu adalah isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dibaca nasab, isim-isim yang dibaca khofat, itu yang akan dibahas nanti setelahnya. Kemudian tentang fi'il-fi'il yang dibaca rofa, nasab dan jazm, karena fi'il tidak menerima khofat, fi'il tidak menerima khofat, tidak menerima jar. Fi'il hanya ada rofa, nasab dan jazm. Itu fi'il. Paham tuh? Sudah paham semua? Insyaallah, ya. Tinggal menandai saja. Ya ini ya butuh istilahnya kita waktu sejenak untuk menghafal. Kita hafal misalnya tutup begini, tanda rofa ada berapa? Ada 4 misal, ya. Ya seperti itu, yuk, belajar. Menghafal itu juga butuh belajar. Walaupun memang menghafal di kala tua kita rasakan memang cepat hilang, ya. Dibanding kita menghafal ketika kita masih muda-muda atau anak-anak, ya. Tapi berusaha, ya. Insya Allah tetap kita akan mampu. Kalau tidak bisa, memang tidak bisa mengapa, harus dipahami. Kita pahami betul tanda-tanda tersebut. Dipahami, memang di situ butuh untuk kita ketika kita memahami sambil menghafal, itu insya Allah lebih mudah. Kita menghafal sambil memahami tadi, itu lebih mudah. Kita paham tanda-tandanya ini, kita mencoba dihafalin. Nah, kalau yakni seseorang bisa menghafal seluruh kota yang ada di Indonesia, ini mungkin jumlahnya juga enggak ada sampai seluruh kota di Indonesia ini, ya. Nah, i'rab ini enggak ada, yakni sampai sejumlah kota di Indonesia ini kayaknya enggak ada. Coba dihitunglah nantinya, kayaknya enggak ada. jumlah kota yang ada di Indonesia tidak ada. Kita mampu kan menghafal itu kan? Dari Semarang ya, terus kemana, terus ke barat, Semarang ke timur, terus kayaknya hafal semua. Ya, begitu pula gini, kalau kita apa kita lihat terus, kita pelajari terus, kita baca terus, kita ulang-ulang terus, murojaah, mudzakarah, kita saling tanya jawab terus, insya Allah hafal, hafal. Ya ini tanda-tandanya, tanda-tandanya pun hanya berapa coba, kalau kita hanya 4, 5, 3, 2, berapa jumlahnya? 18 ya, 4, 14, 4, 5, 3, 2, hanya 14, 14, totalnya berapa kota di Indonesia ini? Ada berapa kota di Indonesia ini? Bawa alam ya. Ada berapa kota? Jawa Tengah aja sudah banyak ya. Apalagi belum Jawa Barat ya. Kemudian Jawa Timur berapa kotanya? Nanti banyak sekali. Ini hanya 14 tandanya. Tidak paling. Sekarang tempatnya nanti ya. Tempatnya. Tempatnya ada berapa ya? Misalnya misalnya Rofa. Rofa misalnya domah tempatnya di 3 tempat. Tempat-tempat ya. Domah. Kemudian wawu hanya 2 tempat. Kemudian alif hanya 1 tempat. Kemudian nun juga 1 tempat. 2 4 tambah 4. Ya. Berapa? 7. Ini tadi 1-1 yang dibawa tadi. 1-1-2 kan? Tambah yang wawu 2, 4. Yang di atasnya 4 ya tadi ya. Di atasnya 4 berarti 8 ya. 8 barakallahu fikum. Hitung gitu aja yang mudah ya. Hitungannya kan mudah, hitungannya. Ya itu belajar ya, insyaallah itu belajar kita mampu menghafal sekian banyak tempat ya. Sekian banyak tempat kita mampu hafalkan, bahkan tempat di Semarang ini saja ada desa ini, desa itu, desa ini, kelurahan ini ya. Itu coba dipraktikkan untuk kita tarik ke sini istilahnya ya. Oh, kelurahan ini ada berapa desa? Kelurahan ini ada berapa desa? Ya. Itu kan sama gitu. Hampir mirip lah ya. Nah, mirip-miripnya seperti itu. Kemudian maknanya tentunya dalam bahasa Arab ini kita perlu mengenal tadi isim yang telah kita kenal dari isim mufrad, isim tasniyah, isim jamak, jamak ada 3, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak mu'anas salim, ya kita kenali. Ya. Kita kenal apa makna dari setiap isim-isim yang kita telah bawakan. Ya. Nah itu mesti dikenali, diperhatikan sehingga kita benar-benar mengetahui tentang perkara i'rab ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan sampai di sini, kita beralih kepada kitab tasrif.